Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin mengupas pintu yang ada di belakang saya ini. Pintu ini lihat kokoh ya. Kemudian ada gagang pintunya. Kemudian ini bisa dikasih gembok. Kalau dibuka sulit. Ya, dibuka sulit. Akan tetapi pintu maksiat sangatlah mudah untuk dibuka. Bahkan mungkin hanya dengan jari kelingking. Sekali touch, sekali singgung, sekali klik. Anda bisa mendapatkan maksiat dengan berbagai macam bentuknya. Terutama di zaman sekarang. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha daraba mathalan siratan mustaqiman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan jalan yang lurus. "Wa ala jambatay sirat surani." Dan di samping-samping jalan yang lurus tersebut terdapat pagar-pagar. Di sini pagar, di sana pagar, terus pada jalan yang lurus tersebut. Kemudian wafis surani abwab. Dan pada pagar-pagar tersebut terdapat pintu-pintu. Lihat, terdapat pintu-pintu. Tetapi bagaimana bentuk pintunya? Wa'alal abwab suturun murkhat. Di pintu-pintu tersebut terdapat hanya kain-kain yang dijulurkan dari atas ke bawah. Wa fi awwalis sirat, lihat hanya kain. Di situ tidak disebutkan ada daun pintu, ada gagangan pintu, ada kunci, ada gembok, enggak disebutkan. Bahwa di situ hanya disebutkan pintu dan kain yang menjulur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi surani abwabun wa 'alal abwabi suturun murkhat wa fi awwalis sirati da'in." Dan di awal jalan tersebut ada seorang yang mengajak, orang yang menyeru, yaqul, "Ya ayyuhan nas, udkhulus sirata jami'an wa la ta'ujju." Wahai manusia, ayo masuk ke dalam sirat, masuk ke dalam jalan ini. Seluruh kalian masuk ke dalam jalan. Jangan kalian keluar darinya. Wa min fawqis sirat da'in. Ya Abdullah, la taftah hilbab. Fa innaka in taftahu talichu. Dan di atas sirat ada seorang yang berseru, "Wahai hamba Allah. Wahai hamba Allah. Jangan engkau buka pintu tadi. Pintu yang tidak ada daun pintunya. Tidak ada kuncinya. Hanya sebatas ditutupi oleh kain yang menjulur dari atas ke bawah. In taftahu talichu. Jika kamu berusaha membukanya, maka kamu akan terperosok ke dalamnya." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah sulitnya orang istiqamah. Maksiat sangat mudah dan sangat menggiurkan. Jadi dua karakteristik maksiat, mudah didapat dan sangat menggiurkan hawa nafsu. Mudah, tidak ada, tinggal kalau terterpa angin seperti daun-daun ini, terterpa angin dia akan goyang. Dia akan terlihat apa yang ada di dalamnya. Dan seseorang ketika sudah melihat maksiat tersebut, pasti ingin merasakannya. Maka jangan pernah berjudi dengan keimanan Anda. Maksiat sangat dicintai oleh hawa nafsu. Sangat mudah untuk mendapatkannya. Apalagi di zaman sekarang seperti yang saya sebutkan tadi. Tinggal satu klik, semua sampah dunia Anda akan dapatkan. Maka jangan pernah nyoba-nyoba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari hal-hal yang berupa fitnah. kegoncangan, kegentingan, ketidakstabilan, jauhkan diri. Jauhkan diri. Walau hanya mendekat pintu. Jangan pernah Anda mendekat pintunya. Apalagi sampai memegang ordengnya, apalagi Anda terperosok ke dalamnya. Jangan-jangan Anda tidak akan bisa keluar dan Anda tidak akan bisa selamat dalam maksiat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.